Salahkah aku bila bertanya? Mungkinkah aku melepaskan semua kegelisahan dan kehampaan dalam arti yang sesungguhnya? Kau membunuh dengan hasratmu, dengan cintamu melumpuhkan seluruh hidup. Kau membuat aku tak tahan menahan rasa rinduku dan segala rasa ini. Kesempurnaan yang kau berikan menghantuiku dan melemahkanku. Tiada yang bisa menggantikanmu.